قال المؤلف رحمه الله تعالى التمييز. ما شاء الله استلاح حال maka belum bahas apa? Tamyiz. Kita selesaikan tamyiz hari ini? Selesaikan? Selesaikan. Alhamdulillah. Qala. Iya. Selesaikan itu tidak ada yang bilang. Takut sekali. Hah? Tidak ada yang rido ini selesai ini. Ya? Tamyiz. Ini pasangannya dengan hal karena mirip tapi beda. Dia mirip tapi beda. Iya. Qala bila berkata babu tamyiz, bab tamyiz. At-tamyizu tamyiz adalah huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama. Lihat, sama kan? Dia isim mansub yang menafsirkan yang masih samar. Minad dawat. Ini bedanya. Yang dia tafsirkan adalah dat, bukan keadaan. Itu dat. Tahu dat? Kata itu. Tahu dat? Dirinya, zatnya kata itu. Paham gak? Misalnya antum bilang begini. Ya? Antum bilang begini. Ya. Istaroitu. Ya? Isrina. Apa artinya ini? Hah? Saya membeli 20. Paham gak? 20 apa? Ini 20. Ini namanya zat. Paham? Dat 20 ini tidak jelas. Paham? Apa yang 20 itu? Langsung datang misalnya antum di sini, misalnya apa ini? Hah? Apa Ahmad? Apa? Oh, dia bilang kolaman. Kasih jelas. Kolaman. Saya beli 20 pulpen. Ini pulpen datang menjelaskan siapa? Bukan keadaan. Bukan keadaan dia datang jelaskan, tapi apa? Dat. Kata itu sendiri, tahu dat? Bentuk katanya itu tidak jelas. Jelas ini? Paham gak ini? Nah, pengertian dari beliau ini terbatas pada satu jenis tamyiz. Tamyiz kan ada dua. Ada dat, datang menjelaskan dat, kata yang samar juga datang menjelaskan apa? Hah? Hah? Jumlah yang samar. Paham gak? Misalnya, dikatakan apa? Misalnya, toba Muhammadun. Muhammad baik. Paham gak ini? Toba Muhammadun. Muhammad baik. Ini baik sudah jelas. Muhammad jelas. Ya kan? Yang samar berarti tidak jelas apa? Hah? Jumlah. Toba Muhammad. Muhammad baik. Apanya? Mobilnya. Kan begitu? Paham gak ini? Ya? Jiwanya. Kan macam-macam. Langsung dia bilang apa? Misalnya nafsan. Nafsan. Lihat, nafsan. Apa irobnya nafsan? Tamyiz. Menjelaskan apa? Dat atau jumlah? Jumlah. Hah? Jumlah. Paham gak ini? Paham? Penulis hanya terbatas pada apa? Satu, sebentar akan dilengkapi di syarah. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Itulah bilang dat. Sudah lewat di buku sebelumnya. Tapi lupa lagi, kan gak apa-apa. Ini diingatkan yang kedua kali, nanti ketiga kali, keempat kali. Ya, paham insya Allah, karena masih banyak buku ini. Ya, sisa dua, tiga lagi, sisa tiga buku. Kita akan ingatkan tentang tamyiz ini berapa kali? Lima kali. Paham? Kalau sudah lima kali tidak ingat-ingat, ya tinggal kita palu-palu saja. Ini namanya sudah buntu otak. Iya. Jadi ini namanya tamyiz menjelaskan yang masih samar berupa apa? Dat. Nah, kolika contoh ucapan antum. Lihat ya. Sebenarnya contoh belum menyelisih apa yang belum artikan. Contoh dari pengertian yang belum kasih terhadap tamyiz itu beda dengan apa? Contoh. Sebagian contoh yang belum berikan. Lihat. Tasabbaba Zaidun arakon. Zaid bercucuran. Ini yang mubham apa? Dat atau jumlah? Hah? Kalau tasabbaba namanya bercucuran, jelas. Zaid jelas. Yang tidak jelas itu apa? Kalau dibilang tasabbaba Zaid. Zaid bercucuran. Paham gak ini? Langsung datang arokon keringatnya. Arokon datang menjelaskan apa? Jumlah. Jadi ini tidak cocok dengan pengertian yang belum kasih. Iya. Watapakko abakrun syahman. Sama dengan ini. Tapakko abakrun syahman. Lihat. Ini tafakku abakrun syahman. Ini tamiz apa ini? Jumlah. Kalau antum lihat fi'il fa'il, maka tamiz apa? Jumlah. Karena syahman datang menjelaskan tafakko'a bakrun. Bukan menjelaskan tafakko'a atau bakrun. Paham gak ini? Jumlah. Toba Muhammadun nafsan. Sama juga. Ini masih apa ini? Jumlah. Semuanya jumlah yang ini. Baru sekarang baru ada yang dat mufrad. Kata belum istaraitu isrina gulama. Saya beli 20. Yang sama apa? Saya beli 20 atau 20? Hah? 20. Kan begitu? Samarnya mufrad. Dat. Baru bilang gulaman. Saya beli 20 budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki 90. Yang sama apa ini? Saya memiliki 90 atau 90? Hah? 90. Paham gak? Saya memiliki 90. Apa? Na'jatan. Apa artinya na'jatan? Hah? Kambing. Saya memiliki 290 kambing. Jelas. Wa zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia dari kamu. Bapaknya. Tamiz apa ini? Jumlah. Campur belo contohnya. Paham gak? Ya, padahal dalam pengertian belo hanya memberikan satu bentuk tamiz. Yaitu tamiz apa? Mufrad. Paham gak ini? Tapi contohnya belo itu menunjukkan sebenarnya ada dua. Ya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan lebih bagus, lebih ganteng dari kamu wajahnya. Paham gak ini kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi wajahan tamis. Tapi tamis dari mana? Jumlah. Paham gak ini? Tamis dari jumlah. Maka disyarah sebentar baru lebih jelas. Karena langsung belum bagi dua. Aku katakan. Al-Qamis minal mansubati at-tamizu. Yang kelima dari mansub adalah tamiz. Wahulogotan. Tamiz secara bahasa. Faslu syai'an goyrihi. Tamiz secara bahasa adalah memisahkan sesuatu dari selainnya. Secara bahasa, faslu syai memisahkan sesuatu an ghairihi dari selainnya. Kalau antum pisahkan sesuatu dari yang lain, itu namanya antum apa? Antum tamiz dia. Antum tamiz. Wa min qawli ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala maknanya secara bahasa, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tamiz kalian wahai kaum mujrimin hari ini. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Berpisahlah kalian hari ini wahai orang-orang mujrim. Paham gak ini? Al-infasalu anil mu'minin. Yaitu berpisahlah dari orang-orang yang beriman. Paham makna secara bahasa? Tapi kita maunya yang istilah. Bukan bahasa. Wastilahan secara istilah, mada karaul musannif. Apa yang disebutkan oleh penulis hanya saja kurang, maka perlu tambahkan. Wa huwal ismul mansubu al mufassiru liman fahama min adzawat awin nasabi. Ini dia. Dia tambah yang kedua. Dia adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar berupa dzat atau nisbah, maksudnya jumlah. Ini nama-nama lainnya ini. Dzat artinya mufrad. Nisbah artinya apa? Jumlah. Paham gak ini? Di takbir di buku Miftah dulu, saya memang langsung takbir dengan yang jelas. Saya langsung bilang, mufrad sama apa? Jumlah. Ini nama-namanya ini. Kalau mufrad namanya dat, kalau jumlah namanya apa? An-nasab. Iya. Kata beliau wa qawluhu al-ism. Perkataan beliau isim. Perkataan beliau isim. Apa maksudnya? Ay asori, itu isim yang jelas. Beda kalau hal kemarin, inilah bedanya dengan hal. Hal kemarin boleh apa? Boleh yang tak jelas. Kemudian ditakwil ke jelas. Kalau tamis harus jelas, tidak boleh tidak. Karena ini penjelasan dat, bukan keadaan. Paham gak ini? Harus jelas. Lianna tamiza la yakunu jumlatan wala shibhaha. Perhatikan baik-baik. Karena tamis tidak akan pernah berupa jumlah, tidak pula menyerupai jumlah. Tidak akan pernah. Dia itu selalu berupa mufrad yang jelas. Bikilafil hal. Berbeda dengan hal. Fakhoraj bihi al-fi'il wal-harf. Maka namanya isim. Namanya tamiz harus isim. Maka keluar dengannya apa? Fi'il dan huruf falaykunu wahidun minhuma tamyiza, maka tidak akan terjadi salah satu dari keduanya menjadi apa? Tamyiz. Tidak akan pernah itu. Wa qawlu al mansub, namanya tamyizarun mansub, apa yang keluar? Kharaja bil marfu wal majrur, keluar dengannya yang marfu dan majrur. Wa qawluhu, dan ucapannya al mufassir, apa artinya ila akhir sampai akhirnya? Kharaja bil hal, maksudnya al mufassir liman bahama min ad-dawat awin nisbi awin nasabi, ini mengeluarkan siapa? Hal, karena hal mufassir min al liman bahama min al hayat. Paham enggak? Keluar hal, tidak masuk hal, beda. Kenapa? Fa innahu, sesungguhnya dia itu hal, yufassiru mastabhama minal hayat, karena dia menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan. Jelas ya? Ini bedanya, masya Allah. Di ujung buku nanti akan beliau terangkan apa bedanya hal dengan tamyiz berdasarkan penjelasan telah lewat. Iya. <Yeah. tuh> Kemudian kata beliau rahmallahu taala, waqad taqaddamat tanbihu, telah lewat peringatan, ala anna qaulal musannif, bahwasanya perkataan penulis imbahama sababuhu istabhama. Nah, telah lewat ini kan di hal. Ucapan beliau imbahama yang benarnya dibilang dengan apa? Istabhama, kan itu yang paling terkenalnya. Wa qauluhu minad dat aw minan nasab, perkataan beliau dari dat atau dari nasab, maksudnya apa? Anna tamyiz nau'an. Tamyiz itu datang menjelaskan dua perkara. Al-awwal ada namanya tamyiz ad-dhat. Wa yuqalu lahu tamyiz al-mufrad. Paham enggak ini? Nah, ada namanya tamyiz dhat dan dikatakan juga namanya tamyiz apa? Mufrad. Tahu tamyiz mufrad? Satu kata yang dijelaskan, bukan banyak kata. Ya. Wa tsani yang kedua, tamyizun nisbati, tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyiz al-jumlah. Dikatakan pula dia adalah tamyiz apa? Jumlah. Jumlah yang samar. Jadi yang samar itu ada dua berarti. Ada mufrad yang samar dan ada jumlah yang samar. Mufrad yang samar itu tertentu, beliau akan katakan nanti insyaallah. Lihat sekarang apa bedanya tamyiz mufrad dengan tamyiz jumlah? Fa amma tamyizud dzati. Adapun tamyiz dzat, tamyiz mufrad, wahuwa maka dia adalah ma rofa'a ibham asmin qoblahu mujmalul haqiqah. Masya Allah. Dia adalah apa yang mengangkat. Ma rofa'a tamizda artinya apa yang mengangkat. Ibham kesamaran. Kesamaran isim qoblahu. Isim yang sebelumnya. Yang mujmal hakikatnya, yang global hakikatnya. Nih, coba untuk lihat contoh ini. Istaraitu isrina, saya beli 20. Ini hakikatnya jelas atau mujmal? Tahu mujmal? Global. Tidak punya makna tertentu. Saya beli 20. Ini jelas atau mujmal? Nah, mujmal. Paham tak? Hakikatnya mujmal kan? 20-nya ditahu, 20. Tapi hakikat dari 20 itu tidak ditahu. Tahu itu mujmalul hakikat. Hakikatnya apa yang 20 itu? Paham kan ini? Ketika dibilang pulpen, oh hakikatnya 20 apa? Pulpen. Paham kan ini? Jadi dia datang ini menjelaskan hakikat yang mujmal. Itu bedanya kalau yang dat. Hakikat, mufrad, isim. Satu-satu, isim bukan jumlah. Kalau dibilang isim berarti satu kata. Paham gak ini? Beliau bilang adalah apa yang mengangkat kesamaran terhadap isim yang sebelumnya, yang mujmal hakikatnya, tidak ditahu hakikat dari isim. Jelas insya Allah ini kan? Jelas atau belum jelas pengertian dat, buat, mubar, mana saudaraku itu? Jelas? Hah? Alhamdulillah. Wayaqau. Langsung beliau katakan di mana terjadi seperti ini? Kata beliau, wayaqau ba'dal a'dad. Beliau dia biasanya terletak setelah bilangan. Makanya rata-rata setelah bilangan itu mansub. Semua setelah bilangan pasti apa? Mansub kecuali setelah 3 sampai 10. Ah, semua setelah bilangan pasti hukumnya apa? Mansub. Paham gak ini? Kecuali setelah angka 3 sampai 10 majrur. Tapi i'rabnya tamyiz. Cuma lafadznya apa? Majrur. Dan antum bilang salasatu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sabatu bilang, sabatu rijalin, sabatu rijalin, sabatu rijalin, sabatu rijalin. Kayaknya ada yang enggak ngomong. Sabatu rijalin, tamaniatu rijalin, tisatu rijalin, tisatu rijalin, tisatu rijalin, asharatu rijalin, ahada asyarota rijalan. Alhamdulillah lumayan rijalan masukkan. Tapi perlu untuk ingat, yang dihitung kalau sudah naik angka 11 itu wajib yang dihitungnya mufrad, tak boleh jamak. Kalau 3 sampai 10 wajib jamak kasro. Makanya kalau saya bilang rijalin, karena kalau dihitung, yang dihitung ini, yang dihitung kalau angka pakai angka 3 sampai 10, dua kewajibannya. Wajib jamak dan wajib jar. Kalau sudah naik lebih dari 10, wajib mansub mufrad. Paham enggak? Ulang-ulang. Coba rajul, rajul, rajul. Asharatu kan wajib jamak majrur. Hitung. Rajulun asharatu rijalin, asharatu rijalin, ahada asharata rijalin, rajulan wahidun wa isruna rijalin, salasatun wa isru salasatun wa salasuna rijalin, tis'atun wa tis'un 99 rijalin. Rojulan, paham tak? Mulai dari 11 sampai 99 mansub mufrad. Paham tak? Paham tak ini? Selesai. Sudah kan? Jelas? Kalau antum ditanya, kenapa mansub? Itu yang kita maukan. Kenapa mansub? Apa kedudukannya? Bilangnya apa? Tamyiz. Karena setelah angka pasti tamyiz. Jelas? Sudah? Jelas ini? Alhamdulillah. Atau belum jelas? Belum jelas? Jelas? Sebagian. Alhamdulillah, lumayanlah. Ya, jadi setelah adat bilangan wal maqadir, demikian pula dia terletak setelah maqadir. Maqadir itu ada tiga. Setelah ukuran, ukuran itu ada tiga. Ada ukuran takaran, ada ukuran timbang kilo, ada ukuran apa? Meteran. Paham? Kan saya bilang di miftah ada berapa? Empat kan? Ada bilangan, ada timbangan, ada takaran, ada meteran. Masuk di makodir semua itu. Dipahami ini? Paham atau belum? Wa ghairuhuma dan selain wa ghairihima dan selain dari keduanya. Famitalu ba'dal adadi. Belum tinggal contohkan. Contoh setelah bilangan istri itu istrina gulama. Jelas ya? Jelas ini? Malak putis ina na'jatan 90 ini. Demikian pula antum bilang 99. Sama. Sama semuanya. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, inni ro'aitu ahada asyara kaukaban. Setelah berapa itu? Setelah? 11. Kan sudah dibilang tadi. Pasti kalau dibilang mansub, pasti paling rendah 11. Karena kalau sudah turun dari 11 itu majrur. Paham enggak? Majrur. Jelas? Fakulun min, maka setiap dari gulaman wa na'jatan wa kaukaban tamyizun mansubun mubayyinun lil ibhamil hasili fi dhati isrina wa tis'ina wa ahada asyara. Masya Allah. Itu adalah tamyiz mansub menjelaskan kesamaran yang hasil yang ada pada dhatnya isrin, tis'in, ahad, asyara. Paham enggak? Itu dia. Wajhul ibham, sisi kesamarannya. Sisi kesamarannya, kenapa bisa angka itu samar? Annaha solihatun likulli ma'dud. Bahasanya dia itu cocok untuk di setiap yang dihitung. Ya kan? Antum bisa hitung rojul, bisa hitung kolam, bisa hitung apa lagi? Sayaro. Kan begitu. Itu namanya ibham. Samar kenapa? Karena namanya bilangan, hitungan bisa dipakai untuk menghitung apa saja. Paham Abdal? Paham antum? Hah? Jelas ini. Itu sisi kesamarannya. Paham gak nih? Apa palu sisi kesamarannya angka? Hah? Apa sisi kesamarannya? Itu bilangan. Belum jelas? Hah? Belum. Karena, dengar baik-baik, dia bisa dipakai hitung semua apa saja. Ya, manusia boleh. Hewan boleh. Benda mati boleh. Paham sisi kesamaran nih? Oleh karena itu, ketika antum bilang 10, orang pasti tanya, 10 apa? Paham gak? Karena bisa saja 10 orang, 10 ekor, 10 buah. Paham gak? Dipaham ini? Paham gak ini? Itu sisi kesamarannya, Masya Allah. Iya. Karena bisa dipakai untuk menghitung banyak perkara. Annaha solihatun likulli ma'dudin. Dia cocok untuk seluruh, setiap yang dihitung. Wadhalika annaha lau tasarta masalan ala kaulika. Demikian itu bahasanya kamu. Lau tasarta. Kalau kamu hanya terbatas misalnya. Ala kaulika atas ucapan antum. Istaraitu isrina. Kalau antum bilang begini saja. Saya beli 20. Labakil kalamu mubahaman. Maka kalimat ini akan tetap samar. Saya beli 20. Akan tetap samar. Kenapa? Li'anna sami'a la yadri madza aratta biqaulika isrina. Karena pendengar la yadri tidak tahu madza apa yang aratta kamu inginkan biqaulika dengan ucapan antum isrina 20. Bang, hal aratta biha isrina kitaban? Apakah kamu inginkan dengannya 20 kitab? Au kolaman atau 20 pulpen? Au tauban atau 20 pakaian? Au goridali atau yang selainnya? Dia tidak tahu. Pendengar tidak tahu. Ya? Falamma kulta tatkala antum bilang gulaman. Maksudnya antum bilang isrin. Gulaman. Apa yang terjadi? Rafa'ta hadal ibhama alhasila fi hadhil kalimati. Maka antum angkat kesamaran yang terjadi, yang ada pada kata ini tadi. Paham gak? Ketika antum bilang tamyiznya. Famitalu ba'dal maqadir. Contoh setelah maqadir minal mauzunat. Dari yang ditimbang. Qauluka perkataan antum istaraitu rotlan asalan. Saya beli satu rotel, satu pon. Satu pon itu sekitar setengah kilo lah. Ya, antum merujuk kembali yang di sekolah dulu. Rotlan, satu pon. Ini jenis timbangan. Saya beli satu jenis timbangan. Apa, berapa? Apa yang dia beli itu? Rotl asalan. Yang dia beli apa? Madu. Pak Ahmad, ini asalan datang menjelaskan siapa? Rotlan. Karena tadi tidak tahu berapa rotlan, apanya yang dia beli itu tadi. Auminan makilat. Atau boleh juga dia datang menjelaskan makilat. Apa makilat? Takaran. Boleh juga. Kauluka, contoh ucapan antum. Tasoddaqtu bisoin. Saya bersedekah dengan satu so. Kan namanya satu so itu banyak. Ada gandum. Nah, ada beras, ada mente, kalau orang Buton banyak mentenya. Kan kita enggak tahu satu so apa ini? Paham enggak ini? Iya, satu so apa yang diinginkan? Ternyata langsung dibilang apa? Tamron. Oh, ternyata dia sedekah dengan satu so apa? Kurma. Tamron datang menjelaskan apa? Hah? So itu takaran, bukan timbangan. So itu takaran, bukan timbangan. Au minal masahati, atau dari masahat, ukuran meteran kalau masahat. Ini kan saya bilang tiga tadi. Kauluka perkataan antum, bi'tu sibron, saya membeli. Ya, membeli atau menjual? Bi'tu membeli atau menjual? Menjual. Saya menjual sibron satu hasta. Apa yang dia jual? Ya, kan banyak. Yang satu hasta itu banyak. Tuh, ada kain, ada apa lagi? Hah? Kayu, ya tahu. Boleh, boleh. Ada apa lagi? Hah? Sungai. Hah? Kejam sekali. Sungai itu tidak ada memiliki, saudara. Punya Allah itu. Antum mau jual. Hah. Iya. Langsung dia bilang apa? Ardon. Oh, ternyata dia yang dia jual apa? Tanah. Tanah. Paham gak ini? Iya. Ini dia. Fa asalan. Beliau terangkan. Maka asalan tamyizun mansubun mubayyinun li'ilbahamil hasili fi dhati ratlan. Maka asalan tamyiz mansub menjelaskan kesamaran yang terjadi pada dhatnya ratlan. Wajul ibham sisi kesamarannya fi padanya apa? Annahu salihun likulli mawzun. Kan dia cocok untuk setiap yang ditimbang. Betul enggak? Nah, saya sudah bilang tadi, cocok untuk ditimbang mente kalau orang buton, muna. Paham gak ini? Bisa semuanya, terserah. Bisa juga ditimbang ikan. Kan begitu, namanya mau ditimbang. Iya enggak? Cocok untuk semua yang ditimbang. Ya? Wa mitluh ma ba'dah. Saya misal dengannya apa yang setelahnya, Masya Allah. Paham Ahmad Asamin? Alhamdulillah. Wa matamizun nisbati. Selesai kan? Masih ada waktu? Masih? Masih dah? Masih lama. Wa amma tamyizun nisbatu, adapun tamyiz nisbah, fahuwa, maka dia adalah ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaihi. Mudah sekali. Apa mengangkat kesamaran penyandaran pada jumlah yang telah lewat. Lihat, lihat dia bilang apa? Pada jumlah yang telah lewat. Namanya jumlah itu ada berapa? Jumlah ada berapa? Dua. Jumlah apa? Ismiyah. Fi'liyah. Berarti dia bisa datang menjelaskan jumlah mubtada khobar atau jumlah fi'il. Jelas itu. Selesai. Wahuwa nau'an. Dia terbagi dua. Ada muhawwal wa ghairu muhawwal. Ada yang dipindahkan. Saya sudah ceritakan dulu. Dah dipindahkan. Maksudnya ada yang aslinya fa'il. Ada yang aslinya maf'ulun bih. Ada yang aslinya mubtada. Tapi dijadikan menjadi apa? Tamyiz. Dan ada ghair muhawwal. Memang didengar dari orang Arab sudah seperti itu. Paham? Contoh dulu apa? Imtal al-ina'u ma'an. Paham kan? Ada yang ghair muhawwal. Tahu ghair muhawwal? Yang tidak dipindahkan dari mana-mana. Memang datangnya dari sana. Didengar dari orang Arab. Fa'amal muhawwalu fahuwa salah satu aksamin. Lihat itu. Salah satu aksamin. Padahal setelah angka. Setelah angka. Tapi dia dijer. Karena setelah angka berapa? Tiga. Wajib juga jama. Lihat aksam kan jama dari kismun. Dah jama dari apa? Kismun. Ada tiga. Pertama al awwal al muhawwal anil fa'il. Pertama dipindahkan dari fa'il. Maksudnya sebelum dia jadi tamyiz asalnya dulu apa? Fa'il. Jelas ini. Nah contoh tasabbaba zaidun araqan. Tafaqqa'a bakrun sahman. Toba muhammadun nafsan. Lihat. Lihat itu. Kata beliau, fa'arokon, satu saja yang diterangkan, itu untuk mewakili semuanya. Fa'arokon tamyizun mansubun. Arokon tamyizia mansub. Mubayyinun li'ibhami nisbati tasabbub ila zaidin. Dia menjelaskan kesamaran, penyandaran, bercucuran. Nah, tasabbub, bercucuran dari, kepada apa? Zaid. Kenapa? Apanya yang bercucurannya? Iya. Bercucuran yang disandarkan kepada Zaid itu apanya? Kan banyak. Paham Abdal? Ada bercucuran keringat, ada air liur. Paham gak? Banyak itu yang bercucuran. Paham gak? Iya. Ada juga air kencingnya. Bercucuran juga namanya kalau banyak. Iya. Wahuwa muhawwal anil fa'il. Beliau bilang, dia dipindahkan dari apa? Fa'il. Idil aslu. Karena asalnya tasobbaba aroku Zaidin. Paham asalnya? Asalnya begitu. Tasobbaba aroku Zaidin. Keringatnya Zaid bercucuran. Jelas kalau begitu tuh? Tapi ketika dihilangkan arok, langsung bilang tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Langsung sama. Sudah datangkan kembali tadi yang hilang. Paham enggak? Alhamdulillah. Wa mithlu ma ba'da, semisal dengan apa istilahnya? Wa mithalu min tanzili qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allah tabaraka wa ta'ala wasta'ala ra'su syaiba. Aslinya apa ini wallahu alam? Kata beliau wal asl wallahu alam wasta'ala syaibur ra'si. Uban kepala ista'ala muncul. Syaib uban. Tahu uban? Apa itu uban? Oh, rambut putih, alhamdulillah. Paham enggak? Ya. Ista'ala maksudnya muncul. Api itu kalau menyala ke atas namanya ista'ala. Paham ini? Ah, rambut putih kalau muncul ke atas namanya apa? Ista'ala. Paham enggak ini? Asalnya seperti itu, kemudian dipindahkan, digeser menjadi apa? Tamyiz. Selesai. Asalnya yang kedua al-muhawwalah min maf'ul. Yang kedua bisa dipindahkan dari maf'ulun bih. Maksudnya asalnya tadi siapa? Maksudnya asalnya siapa? Maf'ulun bih. Kemudian dijadikan menjadi siapa? Hah? Tamyiz. Contoh. Goros tul ardo syajaron. Aslinya, lihat dulu. Fasyajaron tamyiz. Syajaron tamyiz. Karena arti goros tul ardo, saya menanam di bumi, di tanah. Saya menanam di tanah. Samar. Karena yang ditanam banyak. Paham gak? Biar afdal bisa ditanam. Ya kan? Kalau mati. Kan begitu. Banyak yang mau ditanam. Langsung. Syajaron. Ini menjelaskan. Takut dia. Syajaron. Tamyiz. Mansub. Mubayyinun li ibhami nisbatil gharsi ilal ard. Menjelaskan kesamaran penyandaran penanaman kepada tanah wahum muhawwal an maf'ulun bi, dan dia dipindahkan dari maf'ulun bi. Idil aslu kan asalnya gharastu syajarul ardi, saya tanam pohon di tanah. Mithalu minal qur'anil adzim qaulul azizil jabbar, contoh dalam Al-Qur'an al-azim firman Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha yang maha perkasa ya. Wa fajjarnal arda uyunan. Wal aslu wal alam, asalnya wallahu alam, wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan mata air di tanah. Paham kan? Ya, mata air di tanah. Tadi jadinya kami pancarkan di tanah, apa yang dipancarkan? Uyunan. Paham kan? Jadi tamyiz. Asalnya yang ketiga al-muhawwalan mubtada, dipindahkan dari mubtada. Maksudnya asalnya apa? Mubtada, kemudian menjadi apa? Tamyiz. Nah, contoh Zaidun akromu minka aban. Zaidun akromu minka aban. Asalnya Abu Zaidin akromu minka. Asalnya begitu. Kemudian digeser ke belakang. Paham ya? Menjadi tam? Tamyiz. Wa ajmalu minka wajahan. Lihat keterangan beliau. Fa aban tamyiz. Aban tamyiz. Mansubun. Mansub. Mubayyinu li ibhami nisbatil akromiyah. Menjelaskan kesamaran penyandaran kemuliaan ila Zaid, kepada Zaid. Siapanya yang mulia? Ya, wa muhawwal anil mubtada, dan dia digeser dipindahkan dari mubtada. Idil aslu kan asalnya Abu Zaidin akramu minka, bapaknya Zaid lebih mulia dari kamu. Itu asalnya. Kemudian abunya digeser ke belakang, maka Zaid menggantikannya. Jadinya Zaidun. Paham kan? Wa mitluhu ma ba'dah. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Wa mitalu minal Qur'an minal kitabil aziz. Qoluhu ta'ala. Contoh dalam al-kitab al-aziz. Firman Allah ta'ala. Ana aksaru minka malan. Siapa yang tahu aslinya ini? Mali? Ada setelahnya. Wal aslu wal alam. Asalnya wal alam. Mali aksaru minka. Kemudian antum hilangkan mal. Ya, ya itu kan kalau bersambung baru ya. Kalau terpisah jadi apa? Ianya itu mali, antum hilangkan malnya. Jadi sisa ya. Berpisah jadi apa dia? Anak. Paham kan? Kalau bersambung jadi ya, kalau terpisah jadi apa? Anak. Paham kan? Paham dari mana datang anak tadi? Itu dia. Jadi seperti itu aslinya. Wa amma ghairu muhawwal, adapun yang tidak dipindahkan an syai' aslan tidak dipindahkan dari sesuatu, memang asalnya sudah begitu, fanah, maka contohnya. Ini selalu ya, mau dimanapun kitab nahwu, pasti ini yang dicontohkan. Imtala al-haudu ma'an. Kadang ina'u, kadang haudu. Nah, imtala al-haudu ma'an. Ya, telaga itu penuh. Apanya? Penuh apa? Penuh apa? Ma'an. Oh, penuh air. Paham gak ini? Penuh air. Fama tamiz. Maka ma' disitu adalah tamiz. Mubayyinu li bahami nisbatil imtila. Menjelaskan kesamaran yang terjadi penyandaran terhadap apa? Terhadap penuh tadi. Apanya yang penuh? Wah goyru muhawwal. An fa'il wala an maf'ul. Dan dia tidak dipindahkan dari fa'il, tidak pula dari maf'ul. Wala an mubtada, tidak pula dari mubtada. Li'anna hadza tarkiba, karena susunan ini wudi'a ibtida'an hakada, diletakkan dari awalnya sudah seperti itu. Ghairu muhawwal, tidak dipindahkan dari mana-mana. Paham enggak? Orang Arab memang sudah letakkan seperti itu. Paham insyaallah? Terakhir, wa aktsaru wuqu'i ghairul muhawwal ba'da kulli ma yufidu ta'ajjub. Seringnya aktsar, seringnya kebanyakannya wuqu'i ghairul muhawwal terjadi yang tidak dipindahkan ini ba'da setelah kulli apa yang ma yufidu ta'ajjub, apa yang memberikan faedah ta'ajjub. Rata-rata kalau dia ta'ajjub itu setelahnya itu ghairul muhawwal. Kan setelah kalimat ta'ajjub itu masuk sebagai apa? Tamyiz. Bangga ini sebagai apa? Tamyiz. Itu ghairul muhawwal. Rata-rata kalau ta'ajjub ghairul muhawwal. Contoh, nah lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu farisan. Ini ucapan kalau orang ta'ajjub terhadap sesuatu. Bangga, masya Allah, faris mulianya. Maksudnya dia ta'ajjub dengan orang itu. Paham? Kalau orang ngambok, mamai Zaidah. Paham enggak? Ini kalau orang apa ini? Orang Ternate. Kalau orang buta apa kalau ta'ajjub? Pokoknya setelah dia ta'ajjub mansub sebagai apa? Tamyiz. Bangga. Bangga ini atau belum? Hah? Rata-rata tamyiz ghairu muhawwal itu setelah apa? Setelah apa? Setelah ta'ajjub. Rata-rata yang ghairu muhawwal. Jelas? Jelas ini. Datangkan saja. Kalau orang Arab seperti begini ucapannya. Lillahi darruh. Masya Allah kedudukannya. Paham kan? Iya. Farisa. Kedudukannya siapa? Farisan. Iya? Kedudukannya Farisan. Farisan tamyiz mansub. Farisan itu tamyiz mansub. Mubayyinun li ibhami nisbati ta'ajjub. Menjelaskan kesamaran penyandaran ta'ajjub. Dia ta'ajjub terhadap siapa? Paham kan? Iya kan? Ta'ajub terhadap siapa? Wah, ghairu muhawwal. Biasanya kalau ta'ajub itu tidak muhawwal. Jelas ini insyaAllah? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Selesaikan nanti? Eh? Tinggal sedikit sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Habis waktu. Hari Senin. Moroja'ah. Dari mana ke mana? Dari Makulumbi.